Piye, piye aku bingungnya hatiku, mau kemana dibawa cinta kita. Aku tak punya kerja, harta pun tak ada. Ngarep ngarep ada bulan jatuh. Bukan bukan salahmu bila kau lari ke lain hati. Semua karena salahku yang hanya punya cinta. Bukan aku tak sayang bila aku rela melepasmu. Ku tanggung lara hatiku demi kau bahagia. Piye, piye aku bingungnya hatiku, mau kemana dibawa cinta kita. Aku tak punya kerja, karena salahku yang hanya punya cinta. Bukan aku tak sayang bila aku rela melepasmu. Ku tanggung lara hatiku demi kau bahagia. Wes wes ojo raku ora opo opo. Aku sayang lagu.